بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin, amma ba'd. Kita melanjutkan penjelasan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala terkait dalam permasalahan penisbatan terhadap seorang alim dari para ulama ahlu sunnah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Yakni penisbatan atau suatu penisbatan yang dilontarkan oleh kufar dan para munafikin dan ahlul bidah dari kalangan sufiyah dan rawafid dan yang lainnya, juhal, orang-orang bodoh, menisbatkan ahlu sunnah, ahlu tauhid dengan istilah al-wahabi. Dan ini termasuk perkara yang disebut dengan irjafat, perkara-perkara yang disebarkan untuk mengopinikan ahlu sunnah dengan opini buruk, gambaran buruk terhadap masyarakat yang ada. Sehingga siapa yang mengamalkan al-haq, menyuarakan tauhid, memberantas bid'ah, membenci bid'ah dan mencintai sunnah, dianggapnya pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian diburuk-burukkan sebagai orang-orang yang suka berbuat kejahatan, dan antaranya adalah pemberontakan dan semisalnya. Dan telah lewat, perhatikan dalam halaman 86 ini juga di atas, yang belum, yang kemarin apa yang belum sempat mendengarkan, di sini tolong didengarkan. Berkata Syekh Muhammad rahimah ta'ala, ya lakin yang bagi Allah takuna dakwah, dakwah tasawratin, akan tapi sepatutnya janganlah keberadaan dakwah itu adalah dakwah pemberontakan. Dan janganlah wadah awatal inkilab, dan janganlah keberadaan dakwah itu dakwah kudeta. Fa'innaha, yakni dakwah yang dikatakan di situ ada pemberontakan dan kudeta. Inkilab itu namanya apa? Kudeta. Fa'innaha tufsidu aksara mimma tuslih. Sungguh dakwah pemberontakan dan dakwah kudeta itu adalah kerusakannya lebih banyak daripada pembenahannya. Takunu da'watul muslimin ila kitabi rabbihim. Keberadaan dakwah itu adalah dakwah mengajak kepada kaum muslimin kepada kitab Rabb mereka, wa ila sunnati nabi, dan kepada sunnah nabi mereka, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Affaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruh kita semuanya. Lima yuhibbu, pada apa yang Allah cintai dan pada apa yang Allah ridhai. Inilah ya ikhwah, perhatikan suaranya Syekh Muqbil yang tertulis dalam lembaran-lembaran ini, dalam khutbah beliau. Ini adalah khutbah yang beliau sampaikan di Masjid Damaj Bahwasanya dakwah beliau seperti yang telah kita dengarkan tadi bersama, bukan dakwah pemberontakan, bukan dakwah kudeta. Bukan teroris dan bukan semisalnya sebagaimana yang mereka suarakan di mana-mana. Kemudian lanjutannya, Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadan di situ kurang kasih dan begitu tulis Muhammadan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ini lanjutan khutbah beliau dalam membantah ataupun menjelaskan tentang tuduhan ahlul batil terhadap ahlus sunnah bahwasanya mereka disebut dengan wahabi. Kemudian ditambah dengan tukang mengkafirkan manusia, mengkafirkan muslimin, pemberontakan dan semisalnya. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabil karim. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Dan katakanlah wahai Muhammad, telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan. Innal batila kana zauqa. Sungguh kebatilan itu kapan saja dia harus sirna. Harus punah. Fi hadhihi al-ayah al-mubarakah aydan tafsyirun min Allah Subhanahu wa ta'ala ala anna al-batila la yastati'u an yasbuta amama al-haq. Dalam ayat ini dalam surat Al-Isra ayat 81 dalam ayat yang mubarakah ini juga adanya tafsir, ada tafsir, ada berita gembira, kabar yang menyenangkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kabar yang menyenangkan dari Allah? Bahwasanya kebatilan itu enggak akan mampu tegak di hadapan kebenaran. Perhatikan di sini ya ikhwah. Al-haq itu enggak bisa dilawan dengan apapun dari selainnya. Maka dikatakan al-batil enggak akan mampu akan kokoh di hadapan kebenaran. Dakwahnya ahlu sunnah, dakwah yang hak, diperburuk seburuk apapun yang mereka bikin dengan diaya, promosi-promosi, provokasi-provokasi yang mereka sebar, manusia tetap gak akan mundur, tetap menerima kebenaran tersebut dan tetap menyebar. Dan bukti yang telah nyata, dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dibendung oleh segala penjuru. Dan seluruh kelompok ahlul batil semuanya memendung. Tapi walhamdulillah kebenaran terus menerobos. Kebenaran tadi yang membelah jalan. Kemudian terus berlalu. Dimanapun yang menyuarakan kebenaran yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimah ta'ala tentang masalah tauhid berupa ayat, Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, penjelasannya ahlul ilm dari para salafus saleh dijelaskan, manusia tetap menerimanya. Dan dakwah ini bukan dakwah membawa kerusakan di muka bumi, tapi membawa kebaikan. Adapun mereka-mereka yang mengatasnamakan membaca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para aimatun najd, membaca kitabnya Syekh Utsaimin bin Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, kemudian terjun di pertengahan kaum muslimin dengan adanya pemberontakan, pembunuhan di mana-mana, ini bukan yang dipahami oleh mereka. Bukan yang dipahami oleh Syekh Utsaimin bin Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, dan bukan yang dipahami oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Para ulama yang membaca kitabnya Ibnu Taimiyah, membaca kitabnya Ibnu Qayyim, mengambil ilmu, menimba ilmu dari kitab-kitab mereka, membaca kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para imam dakwah, pelanjut dakwah beliau tidak ada yang menjalani perjalanan yang dijalani oleh para pemberontak, apalagi dengan istilah bom syahid atau bom bunuh diri dan semisalnya, ini enggak ada. Ketika mereka ingin menisbatkan seperti Maman Abdurrahman membaca kitab-kitabnya Imamatul Da'wah, kemudian memahami dengan apa yang sekarang ini menjadi momok di negeri kita ini, ini adalah salah paham. Dan sebagaimana yang dipahami oleh ilm, alul ilm ketika mereka membaca kitabnya Ibnul Qayyim, Ibnul Taimiyah, dan para masyayikh yang lainnya, diantaranya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan semoga suara kita ini didengar oleh siapapun yang mau mendengarnya di penjuru dunia ini. Bahwasanya kita ngomong terang-terangan, bahwasanya ketika mereka menisbatkan seperti Imam Abdurrahman dan yang lainnya, menisbatkan rujukan atau referensi mereka kepada kitabnya Ibnu Taimiyah, kitabnya Ibnul Qayyim, dan kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab dan yang lainnya, ini adalah salah paham. Sehingga penerapan yang mereka terapkan adalah tidak di atas apa yang diinginkan oleh para penulisnya. Dan dengan bukti para ahli ilm tidak sebagaimana yang mereka tempuh. Baik, kalau itu perhatikan ala annal batil la yastati'u ay yasbuta amamal haq. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa amma az-zabadu fayadhhabu sufa'a. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Maka adapun zubat. Az-zabad apa zabad itu? Buih. Adapun buih yang dibawa oleh air. Kita tahu mana buih. Semua orang tahu tentang buih. Buih itu apa? Untukan putih itu yang di atas air mengalir. Fayadhhabu sufa'ah, akan hilang begitu saja. Dan adapun apa yang bermanfaat bagi manusia, maka akan kekal di muka bumi, akan tinggal di muka bumi. Yakni air tadi akan tinggal di muka bumi, akan berguna bagi manusia. Adapun buih, untuk apa buih? Untuk menyirami tanaman juga enggak bisa. Maka dengan demikian at-tauhid dan sunnah ini yang akan bermanfaat bagi manusia. Adapun bid'ah, khurafat dan semisalnya, kebatilan, maka enggak akan berarti. Fanahmadullah subhanahu wa ta'ala alladhi aiqada qawmana al-yamaniyin khasatan wa aydan gara al-yamaniyin binajd wa bi-ardil haramin wa bi-Misr. Waqat asbaha kathir minuhum la yarfa'u ra'san ila hadithi ayal khabitha. Fanahmadullah, maka kami memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi, dat yang telah membangunkan dan telah menyadarkan kaum kami, orang-orang Yaman secara khusus, dan juga telah menyadarkan selain orang-orang Yaman yang ada di Najd, yang ada di Makkah dan Madinah dan di Mesir, banyak dari mereka tak peduli, la yarfa'u ra'san, tak peduli kepada provokasi-provokasi yang busuk tadi, yaitu berupa penisbatan dengan apa? Istilah al-Wahhabi. Yaitu alatiyah nisbatun ila alimin minal ulama, penisbatan kepada seorang alim dari para ulama. Asna alaihi al-ulama al-islam, di mana di sana banyak ulama Islam yang memuji seorang alim tersebut, yaitu memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Asna alaihi ulama al-islam, ulama-ulama Islam telah memuji beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu diantaranya yaqulu Muhammad ibn Ismail al-Amir As-San'ani rahimahullah ta'ala fi Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata Syekh Muhammad ibn Ismail al-Amir As-San'ani, As-San'ani ini dari San'a, semoga Allah rahmati beliau, perkataan tentang pujian terhadap Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaihi, pujian beliau yaitu laqad ja'atil akhbaru anhu bi'annahu yu'idu lana syar'a syarifa bima yubdi. Sungguh telah datang kabar tentang beliau Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya beliau mengembalikan syariat yang mulia ini kepada kita, dengan apa yang telah ditampakkan. Jadi telah datang kepada beliau, kepada Muhammad bin Ismail al-Amir as-San'ani, khabar-khabar, berita-berita tentang Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab telah mengembalikan syariat yang mulia ini kepada kita. Dengan apa yang beliau tampakkan. Nah, paham? Yakni apa yang disuarakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berupa memerangi syirik, memerangi bid'ah, memerangi khurafat, memerangi maksiat, dan dibantu oleh keluarga Ali Saud, ya, keluarga Muhammad bin Saud, ini telah mengembalikan syariat yang mulia ini kepada kita. Bimakna ini beliau mujaddid. Pemana yu'id? Mujaddid. Pembaru Islam. Islam yang telah dikotori dengan kotoran syirik dan bid'ah dan khurafat dan kekufuran dibarui oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Tapi orang sufi, para munafikin dan yang lainnya, apa yang mereka cemoohkan? Bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab ini bersama kawan-kawannya adalah merampas apa? Daulah Utsmani dan semisalnya, insya Allah akan datang penjelasannya. Wa yansuru jahran ma tawakullu jahilin wa mubtadi'in minhu fa wafaqa ma indi. Beliau menebar dengan terang-terangan apa yang telah disembunyikan oleh seluruh orang yang bodoh dan mubtadi dari syariat tersebut. Jadi beliau telah menyebarkan dengan terang-terangan apa-apa yang telah disembunyikan oleh seluruh orang yang bodoh dan seluruh mubtadi minhu dari syariat yang mulia tadi. Fawa faqama indi, maka apa yang beliau sebarkan ini adalah mencocoki apa yang ada padaku. Artinya, apa yang disebar oleh Syekh Muhammad bin Abdullah adalah sesuai dengan apa yang diyakini oleh Muhammad bin Ismail al-Amir as-San'ani. Faham? Wa ya'muru arkanas syari'ah hadiman masyahidah dhallan nasu fiha anirusti. Beliau menghidupkan rukun-rukun syariat dalam keadaan beliau juga menghancurkan masyahid, tempat-tempat yang dikeramatkan, yang mereka mengibadahi tempat-tempat tersebut berupa kuburan dan yang lainnya, di mana manusia telah tersesatkan dalam masyahid tadi, dalam tempat-tempat yang dikeramatkan tadi, telah tersesatkan dari jalan yang lurus. A'adu biha makna suwa'in wa mislihi wa misluhu yaghus wa waddun bi'sa dhalika min wuddi. Mereka manusia yang telah tersesatkan dengan mengibadahi masyahid. Masyahid itu apa? Tempat-tempat yang dikeramatkan berupa kuburan yang diibadahi, menyembelih untuk kuburan, nazar untuk kuburan dan semisal itu namanya masyahid. Pohon yang dikeramatkan kemudian di sana nazar untuk yang menghuni pohon tersebut, korban untuk itu dan yang semisalnya. Mereka itu menghidupkan lagi makna suwak. Mengibadahi tempat-tempat yang dikeramatkan tadi adalah ibaratnya sama saja dengan menghidupkan makna suwak. Suwak yang disebut dalam ayat Al-Quran dalam apa? Dalam surat Nuh. Dan semisalnya adalah Yaghus. Siapa? Wat. Bisa dzalika min wat. Ya. Seburuk-buruk dari apa yang seburuk-buruk dari kecintaan. Min wuddin, wudd itu cinta. Waqad hatafu inda syada'id bismiha. Kama yahtiful mutar bisamat al-fard. Mereka memanggil suak tadi, manggil Yagus, manggil Wadun, dan ya semisal tadi, sebagaimana mereka itu, sebagaimana orang yang ketika terdesak dalam satu perkara, memanggil Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samad fard, Yang Maha tempat bergantung, dan Yang Maha Esa. Jadi, masyahid tadi, tempat-tempat yang dikeramatkan, yang diibadah dari selain Allah tadi, diseru, hatafu, apa hatif itu apa, mana hatif, hatif itu apa, tempat panggil, hatif adalah alat mema, alat untuk mema, memanggil, hatif itu hatif, telepon namanya hatif. Wakam akaru fi sawihiha min akiratin uhilat li ghairillah zahran ala amat, dan berapa banyak mereka itu menyembelih, menyembelih di tempat-tempat tadi yang dikeramatkan tadi, yang mana bahasanya adalah uhilat di sembelian untuk selain Allah terang-terangan dengan sengaja. Jadi wakam ta'ifin hawlal kubur muqabbilun wa mustallimul arkani minhunna bil aidi, dan berapa banyak mereka yang tawaf di sekitar kuburan yang tadi dikatakan masyahid, muqabbilun, mencium dan mengusap-ngusap arkan, apa arkan itu? Kuburan yang dibangun. Batu nisannya, ya kuburannya itu, ya batunya, ya kuburannya di usap-usap. Minhunna bil aidi, dengan tangan-tangan mereka. Artinya, inilah gambaran yang telah diberantas oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Dan ini yang sesuai dengan apa yang dijalani juga oleh Syekh Muhammad bin Ismail al-Amir as-San'ani rahimahullah ta'ala. Beliau semasa dengan Muhammad bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Alat du'at ilallah ayas butuh alal haq. Kewajiban bagi para da'i ilallah, kewajibannya apa? Subut kokoh di atas kebenaran. Perhatikan alat du'ati ilallah ayas butuh alal haq. Kewajiban atas para da'i ilallah ta'ala, apa kewajibannya? Kokoh di atas kebenaran. Waqad kulna fi ghairi ma darsin wa fi ghairi ma khutbatin innahu kadzibun waftira'un ayyansibuna ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan sungguh telah kami katakan berkali-kali fi ghairi ma darsin, yani berkali-kali dalam dars kita, berkali-kali dalam khutbah, ya kan, bahwasanya dusta dan iftira' dan mengada-ngada mereka menisbatkan kami kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Jadi itu dusta. Karena kita enggak pernah menisbatkan diri kita kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita baca buku beliau memang benar. Tapi bukan berarti kita ini menisbatkan diri kepada mereka. فَإِنَّنَا لَا نَرْضَ أَنَّنْ تَسِبَ إِلَّا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّذِي وَشَفِعُنَا وَحَبِيبُنَا. Maka sungguh kami tidak rida akan menisbatkan diri kita kecuali kepada Rasulullah SAW. Jadi kami tidak rida menisbatkan diri kita ini kecuali kepada Rasulullah SAW, yang dialah beliau adalah syafi'una hawa habibuna. Beliau adalah syafi' kami. Apa syafi' ini? Penolong kami dan pecinta, apa, yang kami cintai. Habib bermakna mahbub, yang kami cintai. Wa akhrajana Allah subhanahu wa ta'ala minadh dhulumat, dan Allah mengeluarkan kami dengan beliau ini dari kegelapan kepada cahaya, kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan maksiat, kegelapan kedzaliman kepada cahaya-cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya kebenaran. Paham? Fatilkum di ayat serta zulu zala ya zulu, maka provokasi-provokasi itu serta zulu akan sirna, akan punah, akan enggak berarti. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقب بالصابي. Ya kan? Kita diberi, dikasih gelar dengan julukan Al-Wahhabi. Maka ini bukan perkara yang mengherankan. Bukan perkara yang mengherankan. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW juga digelari dengan istilah Sabiq. Apa itu Sabiq? Ay al-kharid min dinihi ila dinin akhar. Keluar dari agamanya kepada agama yang lain. Keluar dari agama jahiliyah. Itu dikatakan Sabiq. Pada agama yang lain. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, digelari dengan gelar sahabi, orang yang keluar dari agamanya. Daniel, Fauzan, kamu tuh dengar kenapa? Kita cerita, tadarus kamu ngobrol. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelari dengan gelar sahabi. Karena apa? Karena telah meninggalkan agama jahiliyahnya mereka. Amma nahnu falam nakhruj min dinina ila dinin akhar. Adapun kita tidak keluar dari agama kita kepada agama yang lain. Walam nukaffir aba'ana wa ajdadana kama yazumun. Kami enggak mengkafirkan nenek moyang kami, bapak-bapak dan kakek-kakek kami tidak kami kafirkan sebagaimana mereka anggap, yang mereka tuduhkan. Walam nukafiril awliya aydan, kami juga tidak pernah mengkafirkan para wali. Walam nubghid ahla baitin nubuwwah, kami juga tidak pernah membenci keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istilah apa? Ahlul bait. Faqad takallamna fi ghairi ma khutbatin fi fadaili ahli baitin nubuwwah. Sungguh telah kami berbicarakan dengan dalam apa? Dalam khutbah yang bukan sekali saja, berkali-kali, tentang keutamaan-keutamaan Ahlu Baitin Nubuwah. Ya, ini tentang keutamaan apa? Keluarganya Rasulullah SAW. Walam nubghid salihin, kami juga enggak pernah membenci orang-orang soleh. Walam nukafir mustama'ana, kami enggak pernah mengkafirkan masyarakat kami. Mafhum? Alladzina isu fihi, kami enggak pernah mengkafirkan masyarakat kami yang kami sekarang ini hidup di masyarakat tersebut. Walam nastaziz al-khuruj ala hukumatin muslimatin. Ini perhatikan, kami enggak pernah membolehkan khuruj, berontak terhadap pemerintahan Islam. Bahkan telah berkali-kali beliau katakan, bahkan pemerintah kafir pun kalau memang itu wajib di kudeta, wajib diperangi, itu pun dihitung tentang apa? Kemaslahatan dan madharatnya. Ketika kaum muslimin enggak akan mampu berbuat baik setelah adanya peperangan, malah semakin buruk, maka enggak perlu diwujudkan apa? Peperangan terhadap pemimpin kafir, apalagi pemimpin muslim. Mafhum? Ayo ini. Adapun komentar tentang kelakuannya seorang penguasa yang batil, ini dibolehkan oleh Syekh Mukbil dan yang lainnya. Kan? Dalam darus, dan dalamnya dibolehkan. Dan ini ada suaranya dalam kitabnya Tuhfatul Mujib. Dibolehkan, beliau menjawab seperti itu. Bicara tentang apa? Hukum ini, hukum setan, hukum batil. Ini perkara yang batil dibela oleh penguasa, ini perkara-perkara yang boleh dibicarakan. Asal sekedar menjelaskan tentang kebatilan, bukan membuat provokasi. Mengumpulkan manusia untuk diajak menyerang penguasa. Ini beda antara khuruj dengan menjelaskan kebatilan yang datang dari pihak manapun datangnya. Tapi kalau orang itu bodoh dan dibandingkan dengan kedengkian, ketika kita menjelaskan tentang hukum setan yang dipilih manusia, diterapkan dalam suatu negara, katanya, pemberontak, teroris, ISIS, la ilaha illallah. Dikiranya kalau sudah yang miliknya penguasa, batil pun maka harus dilindungi dan didiamkan. Ahlus sunnah wal jamaah berbicara hak dimanapun mereka berada. Ya kan? Dimanapun mereka berada, mereka enggak punya nifak. Diomongkan, diyakini, sama saja. Bukan kemudian yang diomongkan berbeda dengan yang diyakini. Yang diyakini berbeda dengan yang diomongkan, tidak. Ahlus sunnah wal jamaah enggak menyembunyikan apapun, apa yang mereka yakini dia sembunyikan. Tentang asma wa sifat, tentang al-uluhiyah, tentang manhaj, tentang muamalah dengan para penguasa, enggak disembunyikan. Kita minta para penguasa supaya berbuat baik. Kenapa? Karena wujudnya beberapa kejahatan terkait dengan rakyatnya. Sesuatu itu ada karena apa? Karena juga dari sisi bahwa pengaruh keburukan dari pihak orang-orang yang memiliki kedudukan yang di suatu masyarakat juga. Bukan kemudian yang dikambing hitamkan pihak tertentu saja. Sedangkan mereka enggak merasa ingin berbuat baik. Ini enggak benar. Perhatikan itu, perhatikan. Kami enggak membolehkan tabligh, kami enggak membolehkan pemberontak terhadap hukum pemerintahan muslim. Falyubalik asyahid al-ghaib, kata beliau di sini, supaya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Omongan ini supaya disampaikan bagi yang mendengarkan terhadap orang yang tidak mendengarkan. Kita pun seperti itu, kita yakini. Kita ngomong batil, kita katakan batil, hak kita katakan hak, supaya mereka menyampaikan yang hadir ini dan yang mendengarkan suara kita ini menyampaikan kepada yang lain. Wa ba'daha tadhubu wa taqulu tilkum di ayat sababan lintisari sunnah. Setelah itu tadhubu wa taqulu tilkum di ayat sababan lintisari sunnah. Setelah itu beberapa tadi provokasi-provokasi tadi akan tadhubu, dhaba yadhubu, akan apa? Meleleh. Enggak kokoh. Ya kan? Dan tadi provokasi-provokasi tadi sebagai sebab tersebarnya sunnah, ya kan? Perhatikan di sini, ini rahasia yang perlu dicermati ucapan ini. Mereka semakin memburuk-burukkan ahlu sunnah, dakwahnya semakin menyebar. Nah itu. Semakin diburuk-burukkan, berarti mereka semakin punya andil untuk menyebarkan dakwah kita. Jadi mereka memburuk-burukkan dakwah kita, berarti mereka punya andil untuk menyebarkan dakwah kita. Karena manusia akan melihat, benar toh? Bagaimana toh? Ceritanya orang benar enggak? Orang itu suka apa? Suka mengkafirkan manusia, ya kan? Suka membunuh wanita dan yang lainnya. Menghalalkan hartanya kaum muslimin, benar toh? Ternyata apa? Dijumpai tidak seperti itu. Kemana-mana pakai lobby, bahasa orang Sumatera. Oh lobby? Ini lobby ini namanya. Pakai lobi, pakai serban, jenggotnya dipelihara, pakaiannya pakaian yang syar'i, wanitanya, laki-lakinya, anak-anaknya, baca Al-Quran di masjid, kemana-mana, enggak pernah mengikuti jejaknya pusat dalam acara-acara mereka, dalam pendidikan mereka, enggak pernah menggembur-gemburkan harta, enggak pernah rebutan tentang kekuasaan, enggak pernah menipu para pelajar yang belajar sama mereka, enggak pernah menguras duitnya para masyarakat. Ya. Maka dengan demikian, mereka semakin memburuk-burukkan dakwah ini sebagai sebab tersebarnya sunnah. Nah itu. Sebagaimana di kampung kita ini, akhlaknya buruk. Yang dipuji-puji manusia akhlaknya baik, malah ditinggalkan manusia. Yang mengikuti betul-betul anggota Dramin. Nah itu. Yang mengikuti anggota Dramin, breng. Nah itu. Perhatikan. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, inna ad-dina ja'u bil ifki uswatun minkum, la tahsabuhu syarran lakum, bal huwa khairan lakum likulli amrin minhum maktasaba minal ism. Likulli amrin minhum, jangan lakhir, maktasaba minal ism. Jadi inna ja'u bil ifki uswatun minkum, sungguh mereka yang datang dengan membawa khabar dusta adalah sekelompok dari kalian. Jangan kalian anggap itu sebagai keburukan untuk kalian, bahkan itu lebih baik bagi kalian. Jadi mereka yang menebar khabar dusta itu, janganlah kalian anggap itu sebagai keburukan bagi kalian, tapi itu sebagai kebaikan bagi kalian. Maka kalau itu silakan, tebarlah kalian bilang enggak punya akhlak terus, kampanye terus. Ayo. Kalau punya ingin sangu, kita kasih sangu. Mahfum? Kalau sangu, kita kasih sangu. Enggak punya adab, enggak punya akhlak terus. Ya, tafadzalu. Naam. Kita anggap bahwasanya, ya kan, itu bukan jelek bagi kalian tapi lebih baik bagi kalian. Likulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm, bagi masing-masing dari mereka, ya kan, apa yang telah dia kerjakan berupa dosa. Dan dia telah usahakan berupa dosa. Masing-masing akan membawa dosa sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Walatawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Tapi ya, yang memikul dosa paling gede dari mereka itu adalah dia akan mendapat siksa yang pedih, yaitu apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Walatawalla kibrahu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang paling membawa, yang paling besar membawa apa? Dosa ini membawa adab yang pedih. Ini pros provokasi. Laula itsami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Halla. Kenapa? Tatkala kalian mendengarkan kabar buruk tadi itu, kok enggak punya anggapan yang baik bagi orang-orang mukmin dan orang mukminat dengan diri mereka? Dan mereka berkata ini adalah kedustaan yang sangat nyata. Nah, itu yang berkata Yahwa. Perbualan yang lalu disebar, Abu Mas'ud mengajarkan pemahaman ISIS yang disebar oleh siapa? Apa namanya? Nah, Mbah Iwan sama Mbah Zigzag. Nah, ayo. Pak Mul yang datang ke sini baik-baik mau mencari ilmu. Nah, dikasih provokasi, diprovokasi bahwasanya mau mengajarkan pemahaman ISIS anti NKRI. Nah, misalnya, la ilaha illallah. Kalau orang itu sekarang ini meyakini NKRI itu sebagai Al-Quran dan Sunnah dan sebagai kebenaran, bisa jadi kafir, gak terasa. Saya ngomong ini apa adanya, sampaikan kepada siapapun yang mau dengarkan. Ya kan? Karena di negeri ini ada kekufuran, ada kesyirikan, maunya diyakini semuanya benar gitu. Gak boleh. Menyembah patung kita katakan kafir, sementara milik Buddha adalah baik-baik saja. Itu dilindungi oleh negara ini. Itu peraturan negara, bukan peraturan Islam. Menyembah kuburan kafir. Tapi siapa yang melindungi? Siapapun yang punya kepentingan melindunginya. Apa kita harus meyakini seperti itu? La ilaha illallah. Maka saya katakan, dengarkan siapa yang mau dengar, siapa yang silakan sampaikan kepada siapapun di muka bumi ini. Ya kan? Baik. Jadi agama kita tidak boleh ditawar. Agama kita ngomong benar, enggak boleh tawar. Ya kan? Tapi kita enggak pernah membolehkan seorang itu berontak terhadap penguasa yang ada di negeri kita ini. Kebatilan kita katakan batil. Syirik kita katakan syirik. Apakah seorang penguasa yang mengaku muslim kemudian dia enggak apa-apa menyembah selain Allah? Apakah boleh seperti itu? Menterinya, menteri agama gitu. Enggak apa-apa kamu menyembah Buddha, menyembah sapi. Enggak apa-apa kamu mengharamkan sapi. Kamu mengharamkan sapi sama saja kamu enggak apa-apa kamu mengharamkan ikan. Gitu? La ilaha illallah. Enggak bisa. Enggak apa-apa kamu sebagai seorang dukun, apakah seperti itu menteri agama? Atau polisi, seorang polisi yang muslim? Enggak boleh. Maka kita nasihati bahwasanya perkara tentang kepentingan suatu negara bukan sebagaimana perkara yang terkait dalam masalah Al-Quran dan Sunnah. Taib. Kita lanjutkan. Ila sami'ta rajulan yaqulu dzaaka wahabi fa'lam anna wahadu rasulaini. Jika engkau mendengarkan ada seseorang bilang, si fulan itu adalah Wahabi. Nah, kalau ada orang ngomong seperti itu, fa'lam annahu ahadu rajulaini, bahwasanya orang yang ngomong tadi adalah satu di antara dua orang. Jadi jika kau mendengarkan, ya kan, ada seorang yang berkata, si fulan itu loh, si anu itu loh, Wahabi. Maka ketahuilah bahwasanya itu adalah satu di antara dua orang, imma khabisun mukhabbisun wa imma jahilun la ya'rifuku ahu min bu'ihi. Kalau enggak dia itu adalah khabis, orang yang busuk, membawa kebusukan. Kalau enggak maka dia lah jahil, bodoh, enggak mengerti apa? Ku apa ku itu? Enggak mengerti ku min bu'ihi. Jadi enggak tahu apa? Kalau cara bahasanya mungkin apa enggak ngerti apa? Wak ngilusi. Kuwi ora kegermu. Heh. Nah, itu. Jadi la yarifuku ahu min buihi. Kalau orang sukian, kalau orang ndelok masih gegeri. Nah. Biar segeri. Cara sukian ku wong kok gak masih gegeri, maksudnya kok wong ngilun kowe iku sapa? Firyatun kabiratun ala du'ati lillahi. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya si fulan itu Wahabi, ini adalah suatu kedustaan yang sangat besar atas para du'at ilallahi. Wa rabbul izzah yakul fi kitabil karim wa rabbul izzah firman dalam kitabnya yang mulia, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi ladhina amanu lahum adhabun alim fi dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai, menginginkan supaya keburukan itu menyebar pada orang-orang yang beriman, maka bagi mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi apa? Mengkondisikan orang yang beriman itu dalam memiliki keburukan, kejahatan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha tahu. Allah mengatakan dan engkau sudah mengetahui. Kalian tidak mengetahui. Sammanallahu muslimin. Allah menamai kita kaum muslimin, wa nahnu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la narda bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam badilan. Allah menamai kita kaum muslimin, dan kami adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami enggak ridha ganti siapapun dia orangnya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La narda bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam badilan. Kami enggak pernah ridha ganti dengan siapapun orangnya sebagai ganti beliau sallallahu alaihi wasallam. La nardu an nantasiba ila Syafi'i wala ila Zaidi wala ila Wahabi wala ila ghairi dzalik. Kami tidak ridho akan menisbatkan diri kami kepada Imam Syafi'i, kepada Zaidi, kepada Wahabi, wala ila ghairi dzalik, kepada siapapun dia orangnya. Berdasarkan mereka enggak pernah kami ridho. Dzalikumul 'alimul jalil alladzi yaz'umuna annahum yasi'una ila man intasaba ilaihi. Itu seorang alim yang mulia, Syekh Muhammad Gurab, yang mereka menganggap bahwasanya mereka itu yusiun, menganggap buruk kepada orang yang menisbatkan diri kepada dirinya. Ansahukul akhin billah ayyakra kitabahu kitab tauhid. Kunasihatkan seluruh saudara, seluruh saudaraku billah, saudara seagama, supaya membaca kitabnya beliau, kitab tauhid. Para kalau itu bahkan orang-orang sufi dan yang lainnya yang mereka suka menggelari kita-kita ini dengan gelar Wahabi, baca saja kitabnya beliau, kitab tauhid, kitab yang belum disarah. Kitab tauhid, kalau sarahnya banyak. Qurratul Uyun Muwahhidin, Fathul Majid dan yang lainnya banyak sarahnya. Taisir Azizul Hamid. Sarahnya banyak sekali. Sampai hari kita ini masih banyak para pensyarah kitab tersebut. Sekarang kitab itu baca saja aslinya. Lataru ayatan Qur'aniyatan wa hadisan nabawiyan. Sungguh, kalian akan melihat ayat Qur'aniyah, hadis nabawi. Dzalikal kitabul azim ala anna fihi ba'dala hadis da'ifah. Itu kitab yang sangat agung. Kitab tauhid, ya kan? Ha? Dengan pengecualian bahwasanya di dalam kitab tersebut ada sebagian hadis-hadis yang lemah. Walakin la tadurru. Akan tapi hadis tersebut tidak membahayakan. Faqad buyinat fi nahjat as-sadid. Tentara dijelaskan hadis-hadis itu dalam kitab yang namanya Nahju as-sadid. Unduru, lihat. Kalian lihat. Walatakunu immi'atan. Kalian jangan cuma ngikuti orang asal ngomong. Jadi mereka-mereka yang suka menggelari Wahabi-Wahabi itu, kalian lihat aja kitab itu. Janganlah kalian menjadi orang yang disebut dengan immi'ah. Jadi apa itu? Ketika ada orang ngomong, ikut ngomong. Rakulun in ahsanan nasu ahsanna wa in dolamu dolamna. Kalian bilang, kalau manusia berbuat baik, kata berbuat baik. Kalau manusia itu berbuat dolim, kami berbuat dolim. Jadi, ikut kata apa? Ikut apa? Ikut? Ikut berputarnya. Berputar apa? Keadaan manusia. Walakin wattinu anfusakum in ahsanan nasu antuhsinu wa in asa'u falatadlimu. Wallahul musta'an. Kan, tapi, ya kan? Siapkanlah diri kalian, ya kan? tetapkanlah diri kalian, berikanlah satu ketetapan, yaitu jika manusia berbuat baik, kalian harus berbuat baik. Jika mereka manusia berbuat jelek, maka kalian jangan berbuat dzalim. Wallahul musta'an. Perhatikan ya ikhwan. Ini nasihatnya Syahmud bin Rahimah Ta'ala. Jadi orang itu jangan kemudian suka menebar keburukan di mana-mana. Maka saya berkali-kali saya ulang, ya kan. Antum dari Tuban sana sampai ke Surabaya sana. Mau belajar kemana? Ke Lamongan. Tetap ke Sugian. Awas. Keras. Keras. Takfiri. Nggak punya adab. Ya situ, ini sebar. Tapi kalau mengikuti partai, adabnya besar. Masya Allah tawadu. Masya Allah. Ahlan wa sahlan organisasi. Masya Allah. Fil hikmah. Al-mawidah. Al-hasanah. Itu. Seperti itu. Ketika nanti diajak menyambut perkara-perkara batil dan dia mengiyakan, diputus jebret, jebret, jebret, jebret, enak saja. Masya Allah, Masya Allah, bil hikmah, dakwah bil hikmah, putus jebret, jebret, jebret, santai saja, bil hikmah. Nah itu. Tapi kalau kita bilang, mas, jangan diputus, mas, saya yang mau diputus, katanya apa? Keras. Nah itu. Seperti itu ya, saya perhatikan. Apa seperti itu dengan hikmah? Baik. Qala Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Narju ila mas'alati wahabiyah. Kita kembali kepada permasalahan wahabiyah. Fa innaha tuhummuna atau yahummuna tahummuna. Sungguh perkara Wahabiyah ini adalah perkara yang benar-benar kita ini penting untuk berbicara. Anta idza nadarta ila mustama'ina ila al-mustama' al-islami min hasuha baina mustaqillin wa mustaksirin fi ma nadhkuruhu wa baina mustakhif mustakhiffin wa musta'illin wa musta'lin fi ma sanadhkuruhu aidan la wasatta zina muntashira. Engkau apabila melihat ke masyarakat kita ini, ke masyarakat Islam ini, dari sisi Islam secara umum, min haisuhwa. Dari sisi apa? Datnya Islam yang sekarang ini, kenyataannya kayak begini ini. Antara yang mengambil sedikit dan antara yang mengambil banyak, dalam apa yang telah akan kita sebutkan, dan antara yang menganggap apa? Mustakhfin, dan mustaklin, antara yang sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan dalam apa yang kita sebutkan, laba sedang kau akan mendapati dalam masyarakat kita ini zina menyebar. Jadi saya mau beli ini bicara tentang masalah fakta masyarakat Islam. Islam, ya masyarakat Islam. Kau muslimin, ya kau muslimin. Apa kenyataannya di sana? Engkau akan mendapati zina menyebar. Subul khamr menyebar, minum khamr menyebar. Ini bicara di Yaman. Bagaimana kalau bicara di Indonesia? Ada doli. Ada moro seneng. Ada mana lagi mana? Di mana bu? Tonggamu bu? Kalau daerah kita ada batu poka. Ada gandul. Ada lagi mana? Semua tempat pelacuran. Ini di Yaman. Padahal beliau mengatakan di Yaman ini ada zina menyebar. Minuman khamr menyebar. Fusuk, fujur. Bijami anwa'ihi, semua kefasikan, semua kefujuran dengan semua bentuk-bentuknya apa? Lengkap. Wal qatl wal qital badal muslimin. Pembunuhan dan peperangan di antara kaum muslimin. Di negeri kita juga demikian, di Aceh, di Ambon, di mana lagi? Ya, di Surabaya kemarin. Dan hari ini ya. Hah? Ayo mau wingi mau mungkin saya susuk meneh. Tayib. Wabasata kulla syarrin fi mustama'ina al-islami. Kau mendapati seluruh keburukan ada dalam masyarakat kami, masyarakat Islam. Wabasata rahlat li syababil muslimin ila Amerika wa ila Rusia wa ila Irak. Dan kau juga mendapati rahlat, pepergian, lelungan. Siapa pemuda-pemuda kaum muslimin ke Amerika, ke Rusia, ke Irak? Ini di Yaman. Cerita yang di Yaman. Kalau kita kemana? Cerita orang Indonesia. Kemana? Ya. Yang punya uang kemana? Kemana-mana. Seluruh dunia. Hatta mayarizu syabab illa wa yahtakiru mustama'ahu al-muslim. Sampai-sampai tidaklah kembali para pemuda tadi, melainkan kita kembalikan negerinya, dia meremehkan masyarakatnya yang muslim. Wa yara'abahu kartunan. Bapaknya tidak seperti karton. Jadi bapaknya tidak dihargai lagi. Setelah pulang dari pepergian tadi, ke negeri-negeri kufur tadi, pulang ke kampungnya apa? Bapaknya sudah tidak dihiraukan, tidak dianggap lagi. Yara'abahu kartunan. Seperti apa? Seperti apa? Film kartun. Manasma'u bimustama'ina mayyanfiru an hadil masaib wal awabit allati tu'dinu fi ukubatillah fi ukubatin minallahi azza wajal. Kami enggak pernah mendengar dalam masyarakat kami ini orang yang manyanfiru, orang yang memberikan tanfir, tahdir dari musibah-musibah. Yang mana musibah ini akan memberikan pengumuman dengan siksaan dari Allah azza wajal. Paham toh? Artinya apa? Masyarakat-masyarakat yang sudah rusak ini pada dasarnya adalah termasuk adanya pengumuman dari Allah bahwasanya akan ada siksaan, akan adanya ukubah. Maka kalau itu dalam masyarakat kita sendiri ini, banyak manusia yang enggak sholat, banyak manusia penjudi, banyak manusia yang korup, ya kan? Dari pemuka-pemuka masyarakat yang korup, belum lagi pemuka agama yang korup, mengkorup apa? Santri-santrinya, menipu akidahnya, menipu pemahamannya. Sekolah-sekolah yang penuh dengan kefasikan dan kefujuran, itu termasuk apa? Iklam, pengumuman dari Allah bahwasanya akan adanya apa? Siksaan dari Allah. Fa innallaha azza wajalla yaqulu fi kitabil karim, yang surah Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian tentang fitnah. Bahwasanya fitnah ini, ya kan, tidaklah menimpa pada orang-orang yang zalim dari kalian saja, secara khusus tidak. Ya kan? Maka itu seharusnya seorang yang memiliki jiwa yang baik, mengetahui ini perkara yang batil, harusnya bahas segera memberikan suatu tanfir, peringatan supaya mereka itu menjauh dari perkara-perkara ini. Bukan kok di masjid, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, itaqullah, dor, bleng. La ilaha illallah. Wayaqul subhanahu wa ta'ala la khaira fi kasri min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tiada kebaikan dalam kebanyakan yang mereka ucapkan, ya kan, kecuali orang yang memberi dengan suatu sedekah atau kebaikan atau pembenahan di antara manusia. Bid'ah hari-hari ditebar di masjid, di sekolahan-sekolahan. Adakah yang mengingatkan? Nanti kita ada yang mengingatkan apa? Enggak punya adab. Enggak punya akhlak. Kasar. Nah, itu. Enggak punya adab. Kasar. Keras. Nah, mereka sendiri yang setiap hari-hari menyebar keburukan. Betul, kita ingin menggunakan di antara manusia. Kullu hadzihil umur wal munkarat al mawjudah allati tu'dinu bi uqubatin ajilatin lil muslimin wa tu'dinu bi hizyin lil mustama' al muslim. Seluruh perkara-perkara dan kemungkaran-kemungkaran yang ada ini, inilah yang membuat i'dhan, apa i'dhan? Tu'dinu. Mungkin pengumuman akan adanya apa? Siksaan yang disegerakan untuk kaum muslimin, dan akan adanya pengumuman dengan apa? Dengan kehinaan bagi masyarakat muslim. Perhatikan ya, Fah. Jadi kemungkaran-kemungkaran yang ada ini, yang dibiarkan inilah menjadinya apa? Sumber malapetaka. Maka kalau itu adanya bom sana, bom sini, bom situ. Nah, ini apa? Kenapa? Karena juga kaum muslimin telah berbuat kejelekan. Dan musibahnya menimpa siapapun orangnya, bukan yang jelek saja, bahkan yang baik pun juga akan kena. Nah, maka itu perhatikan ya, Yehwa, suara kita ini semoga didengar oleh siapapun dia orangnya. Ya kan? Kalau para teror-teror supaya mau berhenti, maka harapan kita juga para penguasa mau memperbaiki diri. Mabum? Nah itu harusnya. Kita bersyukur adanya penangkapan terhadap apa para KPK, para korup dan semisalnya. Syukur, kita syukuri pemerintah. Karena memang korup termasuk apa? Termasuk perkara kejahatan yang besar. Suap menyuap ini juga di mana-mana. Ya kan? Birokrasi Indonesia ini yang enggak lepas daripada suap nampaknya enggak ada. Di buru-buru yang ada di negeri kita ini. Ini semua termasuk perkara yang akan menjadikan apa? Ukubat terhadap kaum muslimin. Maka kalau itu seharusnya, kalau memang kaum muslimin ini ingin tenang, maka mereka juga harus memperbaiki diri, baik masyarakatnya ataupun para mas'ul-mas'ulnya, para penguasa-penguasanya. Mana situ menyetamar laha wa yungkiruha. Kami enggak mendapati orang yang nyetamar. Nyetamar apa? Wajahnya sewot terhadap perkara yang mungkar tadi dan mengingkarinya. Kita enggak mendapatinya. Perkara mungkar disebar di mana-mana. Yang mendapati apa? Wajahnya apa? Mulus, senyumnya apa? Senyumnya aduhai. Nah itu. Seharusnya apa? Nyetamar wajahnya. Wajahnya lihat apa? Enggak suka. Seharusnya wajahnya paling enggak harus enggak suka terhadap kemungkaran tadi dan mengingkarinya. Wa Nabi SAW yaqul ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi summa hum a'azzu minhum wa amna'u la yughayyiruna illa ammahumullahu bi iqabin. Dan Nabi SAW bersabda, ma min qaumin, tidaklah dari suatu kaum yang pada mereka itu diterapkan pada mereka itu bermaksiat-maksiat, hum a'azzu minhum wa amna'u, sementara mereka itu adalah lebih mulia daripada pelaku maksiat dan lebih mampu mencegah, kok mereka enggak melakukannya? Melainkan Allah akan menebar ikopnya, siksanya kepada semua yang ada. Nah, maka sekarang ini berangkat Yahwa mencekam Surabaya. Hari ini siaga satu. Nah, mencekam. Kenapa? Ini juga termasuk apa dosanya kaum muslimin yang ada di semua mereka, bukan kemudian para teroris saja yang kemudian dikambing hitamkan. Bahkan masyarakat juga harus diperbaiki. Dari para penguasanya dan dari para masyarakatnya. Harus segera rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya la mu min hadza annu amrun mukhattatun min qibali a'da'il Islam. Diketahui dari permasalahan ini bahwasanya ini adalah perkara yang sudah disetting dari apa? Pihak musuh-musuh Islam. Artinya gelar-gelar Wahabi ini dan itu adalah memang gelar yang sudah disetting dari musuh-musuh Islam. Wa bad'u hadhil kalimah aw hadhihi ayat al-khabisa amrun siyasiyun, dan permulaan kalimat ini atau kalimat provokasi ini yang busuk ini adalah perkara politik. Tahu perkara politik? Dikira perkara politik itu ada para anggota dewan dan sebagainya yang pada politik. Tidak. Bahkan para da'i-da'i ini juga mereka jago berpolitik. Wahabi supaya apa? Enggak laku. Nah itu. Dikira anggota dewan dan sebagainya berpolitik gitu. Bahkan para pak yai, para pak ustaz juga apa? Jago kok politik. Kenapa? Karena apa? Supaya pengikutnya digembol sendiri. Jangan sampai ikut sama orang-orang yang jenggotan sama cingkrang-cingkrang itu. Nah itu. Itu namanya politik. Itu enggak punya adab. Itu gak punya akhlak, itu juga politik. Kenapa? Kalau orang itu semua yakin gak punya adab, makanya gak laku. Digembol diri. Kebenaran sebenar apapun kayak gamblang seperti matahari di siang, apa di matahari siang bolong, apa gak punya adab. Kenapa? Biar gak laku kebenaran tadi. Kelakuannya para munafikin. Maka dikatakan amrun siyasiyun, perkara politik. Jadi permulaan kalimat ini ataupun promosi dan provokasi tadi adalah perkara politik. Wa huwa anna ikhwanana an-nasdiyyin inda an waqafu fi wajhi Syarif Husain wa fi wajhi al-Atraq wa adzaquhum al-murra ba'da hadza sannu hadhihi ayah wa sa'adahum ulama us-su' ka Ahmad Zaini, Ahmad bin Zaini bin Tahlan al-Mukharrif qadi Makkah. Apa permasalahannya? Yaitu permasalahannya kenapa politik? Nah, saudara-saudara kami dari Najd, tatkala mereka menghadapi, ya kan, Syarif Husain dan juga menghadapi apa? Atrab, Kemudian mereka, kawan-kawan dari masjid ini, benar-benar, ya kan? Benar-benar apa? Menuangkan kepahitan kepada mereka. Nah, dari situlah mereka mempromosikan, membuat provokasi Wahabi-Wahabi tadi, dan dibantu oleh ulama-ulama su' seperti Ahmad bin Zaini bin Dahlan, Mukharrif, seorang tukang khurafat, qadhi Mekah. Nah, itu. Dzalikum ar-rajul ad-dhalil. Itu loh. Ahmad bin Zaini bin Dahlan, inilah rajul yang sesat. Faqad allafa kutuban yazmu annahu yardu bi al-wahhabiyah. Dia telah membuat beberapa tulisan. Dia menganggap bahwasanya dia punya anggapan bahwasanya itu sebagai bantahan terhadap Wahhabiyah. Min ajli hadza fa nahnu naqulu li ikhwanina al-ama wa hadzal kitab min ajlihim faqad kadzalika li ikhwanina min talabil ilm mubtadi'in wa naqulu lahum iyyakum an taqtaru biman yurawwiju hadhihi ayat al-khabisah lati yuridu biha fasla ahli al-ilm wa fasla ad-du'at ila Allah an al-muslim al-muslim. Jadi dari sini, dari perkara ini kami berkata kepada saudara-saudara kami orang awam bahwasanya kitab ini, ya kan, min ajlihim, wadal kitab min ajlihim faqat. Jadi kitab itu kitab yang tadi ditulis oleh siapa? Oleh mereka. Demikian juga saudara-saudara kami dari para penuntut ilmu, para pemula, kami katakan kepada mereka, waspadalah kalian, jangan terpedaya dengan orang-orang yang melariskan provokasi yang busuk ini. Nah, yang diinginkan dengannya adalah untuk memisahkan ahlul ilm dan memisahkan para du'at ila Allah dari masyarakat muslim. Itu politiknya. Apa politiknya apa? Wahabi-wahabi tadi, usaha tadi adalah ucapan untuk memisahkan masyarakat dari ahlul ilm. Untuk memisahkan masyarakat dari para da'i. Nah, supaya enggak diikuti ahlul ilm tadi, supaya enggak didengar. Lihatlah lelem berdoa di lalai humyat yuk tabaruna hurasal mustama al muslim. Kenapa? Karena alul ilm dan para doa di lalai mereka adalah benar-benar termasuk para penjaga pembela masyarakat muslim. Adapun kalau mereka itu yang laku yang laris, khurafat, kesyirikan, bid'ah, mungkarat, semuanya dianggap baik. Amma ma'adahum fa'adba'u kullina ikin. Fa'adba'u kullina ikin. Adapun selain alul ilm, selain para duat, ya kan, mereka adalah pengikut semua orang yang berkuar-kuar. Wasma' barakallahu fiik ila kisati Qarun. Dan dengarkanlah barakallahu fiik kepada kisahnya Qarun. Inda an kharaja ala qawmihi fi zinati. Tatkala dia keluar, ya kan, keliling di kaumnya dengan penuh perhiasan yang dia miliki. Qala Allah Ta'ala, fakhraja ala qaumihi fi zinati. Maka keluarlah Qarun keliling di kaumnya dengan penuh perhiasan yang dia miliki. Qala alladziina yuriduunal hayaatad dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Berkata orang-orang yang ingin kehidupan cuma kehidupan dunia saja, apa yang mereka katakan? Ya laita lana, duhai, kita memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Innahu la dhuhadun adim, sungguh Qarun itu memiliki bagian yang sangat besar dalam perkara dunia ini. Wa qala lan ya'utul ilm, dan berkata orang-orang yang punya ilmu, wailakum, celaka kalian. Kalian yang terpengaruh dengan Qarun itu, kalian celaka. Kenapa? Thawabullah, pahala Allah lebih baik daripada lebih baik bagi siapa yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Wala yulqaha illa sabrun, dan tidaklah yang akan mendapatkan menggapai perkara ini kecuali orang-orang yang sabar. Ini orang-orang yang dapat pahala dari Allah tadi adalah kecuali orang-orang yang sabar. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha. Tapi lihat tengok apa akibatnya. Nah, fakhasafna bihi, maka kami tenggelamkan dia Qarun ini, ya kan, dan rumahnya sekalian di muka apa di bumi. Bumi terbelah. Qarun masuk ke dalam bumi tersebut. Famakana lahu min fi'atin yansurunahu, maka enggak ada lagi suatu golongan yang bisa membela Qarun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa makana minal muntasirin, dan tidaklah Qarun termasuk orang-orang yang tertolong dan tidaklah orang-orang yang menang. Jadi dia kalah. Wasbahal ladzina tamannau makana bil ams yaqulu wa ka'anna Allah yasbutur rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdir. Laula an manna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Dengar sini. yang kemarin mengenangkan yang apa dimiliki yang kemarin mengenangkan yang memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun, baru nyesal, baru sedih, ya kan? Kenapa? Karena rezeki itu adalah Allah yang membagi. Siapa yang dikasih banyak, siapa yang dikasih sedikit, itu semuanya adalah Allah yang punya ketentuan. Kemudian orang yang kasih sedikit ngiler ketika dapat orang yang lihat orang yang diberi rezeki banyak. Ini enggak benar. Fi hadhihi al-ayat dalun ala anna al-aama atba'u kulli naikin. Dalam ayat-ayat ini sebagai bukti bahwasanya orang awam itu, umumnya manusia itu adalah pengikut seluruh orang yang berkuar-kuar. Min hadza fasyu'iyun wal ba'siyun wa nasiriyun war rafida yurakkizuna ala hadhil kalimah. Dikarenakan inilah maka komunis, ba'siyun, nasirin semuanya komunis dan juga rafida Syiah, mereka benar-benar yurakkiz, mentarkis, memfokuskan kalimat ini, kalimat Wahabi tadi, liyafsilu baina du'at ila Allah wa baina al-mustama. Apa tujuannya? Supaya mereka bisa memisahkan antara para dai ila Allah dan antara masyarakat. Baina ini diulang dua kali untuk takkid. Baina du'at ila Allah wa baina al-mustama ini adalah untuk takkid. Demikian perkataannya Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullah taala. Wa idza arafta anna min masadir hadhihi al-di'aya al-khabisa Ahmad bin Zaini bin Tahlan qadi Makkah fa yanbaghi an ta'rifa anna shakhs law kanat lihyatu tamla'u sadrahu aw kanat imamatu misla itari sayyara fa anta la taltafitu ilayhi idza sami'ta yaqulu bahabi wa lam anna rajul mafturun wa ana sahibu fitnah. Dan bila engkau telah tahu bahwasanya, ya kan, provokasi yang busuk ini adalah sumbernya dari Ahmad bin Zaini bin Tahlan qadi Makkah, maka sepatutnya engkau harus tahu juga bahwasanya orang ini seseorang itu walaupun jenggotnya sampai dadanya, ngebeki dadane atau apa? Serbanya itu seperti apa? Seperti bumpernya mobil. Nah, maka engkau jangan gubris dia jika dia bilang Wahabi. Dan ketahuilah bahwasanya orang ini adalah orang yang maftun dan sungguh dia adalah sahibu fitnah. Mafhum? Nah, itu. Jadi kadang orang itu terpengaruh dengan apa? Terpedaya dengan apa? Oh, jenggotnya beksa dada nih. Ya kan? Serbannya apa? Kayak bemperimu mobil. Nah, tapi ternyata apa dia? Sahibul fitnah. Nah, sekarang banyak manusia itu seperti itu. Tapi insyaallah kita sambung lagi pada waktu yang datang. Alhamdulillah.